sampai di sini. Cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Sampai di sini, percuma saja berkasih, kita sudah tak sehaluan lagi. Perbezaan kasta yang jauh, aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pemisah, kasih sudah saja. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku. Kau sebut tentang harta. Kasihku sedarku tiada berpunya. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Sampai di sini.